Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah. Allah mempertemukan kita kembali dengan ilmu. Allah kembali pertemukan kita dengan Riyadhus Shalihin, buku yang sangat fenomenal yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Bahkan pandangannya adalah pandangan yang mu'tamad fi madhhab Syafi'i, pandangan yang menjadi acuan dalam madhab Syafi'i. Dan ketika kita belajar dari sosok seperti beliau, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi buku ini bukan dicetak 1-2 tahun yang lalu. Ini buku sudah ratusan tahun dan sudah terbukti dengan izin Allah memberikan perubahan. Bukan merubah 1-2 orang, tapi merubah jutaan orang. Oleh karena itu, gak heran buku ini dikaji di berbagai macam tempat, negeri, masjid, surau, musola, sekolah. Dan hasilnya sangat positif dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita bisa mengkaji buku ini setiap hari, maka sekali lagi itu adalah kenikmatan yang harus kita respon dengan rasa syukur, yang harus kita respon dengan rasa syukur. Camkan dalam diri kita bahwa ini nikmat dari Allah dan Allah yang berikan kepada kita. Lalu yang kedua, jangan lupa mengucapkan tahmid kepada Allah. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu shalihat. Lalu kita berusaha amalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita harus berusaha semakin dekat dengan Allah. Karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Dan itulah salah satu, atau itulah bukti kejujuran kita ketika belajar. Adapun ketika berusaha diamalkan terus tergelincir, lupa, khilaf, maka itu manusiawi, hadirin. Bukan benar, tapi ya orang-orang itu prosesnya demikian. Bukan kata biat manusia itu yang banyak lupa, banyak salah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik atau yang terbaik di antara mereka adalah paling banyak bertaubat. Jadi ini yang harus terus kita ingatkan, harus kita ingatkan. Coba berusaha diamalkan, tergelincir, tobat, coba lagi. Tergelincir, tobat, coba lagi. Sampai kita mengalami progres yang besar. Dan jangan pernah meremehkan kekuasaan dan kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Berikutnya, jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama dan kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kembali bersama bab al-islah bainan nas, bab islah di antara manusia, bab islah di antara manusia, memperbaiki hubungan, mendamaikan di antara manusia. Dan kita masuk ke hadis yang keberapa, hadirin? Hadis ketiga. Hadis yang ketiga. Ayat yang ketiga. Berarti antum gak ngantuk. Saya ngantuk mungkin ya. Allah Ta'ala alam. Ayat yang ketiga. Sebuah ayat yang sangat penting yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, ayat yang pertama. Dan lagi-lagi ini taufik dari Allah, lalu kejelian dan keapikan Al-Imam An-Nawawi dalam memasukkan sebuah dalil, baik ayat maupun hadis. Sekali lagi, beliau tidak memasukkan seluruh dalil, beliau pilih. Dan lihat bagaimana cara beliau memilih ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Setelah kemarin atau sebelumnya beliau membawakan surat An-Nisa 128, wasulhu khair wa uhdiratil anfusu syuh. Lalu beliau melanjutkan dengan surat Al-Anfal ayat 1. Beliau sampaikan rahimallahu rahmatan wasi'ah wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan islahlah diantara sesama kalian, perbaikilah hubungan diantara sesama kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Ayat ini tentang harta yang didapat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sebuah peperangan menyelesaikan sebuah peperangan. Karena al-anfal, yas'alunaka 'anil anfal, dan al-anfal juga menjadi nama surat. Al-anfal itu artinya ghanimah. Harta yang didapat setelah peperangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, al-anfal al-ghanaim. Dan ayat ini turun di Badar, setelah perang Badar. Jadi yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang pembagian harta yang didapat dalam sebuah peperangan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa harta itu milik Allah dan Rasulnya. Harta itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi mereka bertanya tentang al-anfal, pembagian harta dalam ketika didapatkan dari sebuah peperangan. Dan jawabannya adalah apa? Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah al-anfal itu, harta itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Perbaikilah hubungan di antara kalian. Allah perintahkan bertakwalah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Yang sempat renggang mungkin atau mengarah ke sana karena masalah mendudukkan harta tersebut. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mereka bertanya, Allah berfirman, itu milik Allah dan Rasulnya, bukan milik kalian. Udah selesai. Gak ada pembicaraan tentang itu, apalagi mengarah kepada perebutan dan lain sebagainya. Atau bagian aku berapa, bagian dia berapa, segala macam. Itu milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah. Dan perbaiki hubungan di antara kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Hadirin Allah muliakan. Jadi Allah gak langsung jawab tentang pembagian harta tersebut. Tapi Allah dudukan dulu, harta itu milik Allah. Harta itu milik Allah dan Rasulnya. Tugas kalian itu bertakwa dan perbaiki hubungan. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman. Jadi bertakwalah dan perbaiki hubungan. Jangan sampai ada kerenggangan, ada masalah, Bahkan ada perpecahan gara-gara harta itu. Harta yang kalian dapatkan, jangan sampai. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Sangat menarik. Allah gak langsung jelaskan apa yang mereka tanyakan. Allah jelaskan dulu tentang iman, tentang ketakwaan, dan tentang pentingnya persatuan dan kebersamaan di antara orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah sebutkan tentang iman, ini harta, itu milik Allah. Allah kan Rabbul Alamin, semua milik Allah. Lalu in kuntum mu'minin di akhir ayatnya itu. Jadi Allah tanamkan dulu iman. Lalu Allah suruh semua bertakwa. Fattaqullah. Allah tekankan lagi wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Lalu Allah perintahkan untuk islah, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, menjaga perdamaian di antara kalian. Lalu kembali di ayat berikutnya, kalau kita buka, Allah kembali menyebutkan tentang karakter orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ternyata Allah juga enggak jawab pertanyaan itu di ayat kedua. Pertanyaannya, apakah Allah benar-benar enggak menjawab pertanyaan mereka ketika mereka bertanya tentang harta tersebut? Dijawab enggak sama Allah? Hah? Dijawab? Hah? Secara spesifik. Mereka tanya pembagiannya gimana nih? Mereka, Allah jawab enggak? Jawab. Tapi di ayat ke-41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabil in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu kata para ulama jawabannya. Dan ketahuilah, yang kalian dapatkan dari harta tersebut, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk musafir, jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada yang kami turunkan kepada hamba kami di hari di mana dua pihak bertemu, yaumul taqal jam'an, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ketemu ayat 41. disisihkan dulu seperlima, baru setelah itu dibagikan sebagaimana yang Allah sebutkan. Kita gak bahas masalah ini secara detail, bukan masalah, tapi kita ingin jelaskan dan ini saya dapat dari salah satu masyayikh, salah satu guru-guru kami dulu waktu itu. Kata beliau, lihat bagaimana Allah gak sebutkan di ayat tersebut. Allah gak jawab di ayat yang sama. Beda sama sering banyak di antara kita. Kalau ditanya langsung dijawab tentang itu. Allah gak jawab di ayat kedua. Allah baru jawab di ayat yang dimasukkan di ayat ke-41. Salah satu guru-guru kami dulu, dan beliau pakar tafsir. Lihat bagaimana cara Allah merespon dan mendidik kita. Apalagi kalau masalahnya berkaitan dengan masalah sensitif seperti harta. Lalu ini rentan merenggangkan hubungan, rentan konflik, rentan hasad, rentan hasud, rentan jadi masalah. Maka kalau ada orang bertanya kepada kita tentang duduk permasalahannya, maka cara yang paling bijak, jangan langsung masuk ke masalah tersebut dengan mengatakan kamu dapat sekian, kamu sekian, selesai ya. Udah, masalah selesai. Enggak mudah masalah sensitif. Apalagi berkaitan dengan uang, berkaitan dengan harta. Apabila setiap pihak merasa dia punya hak untuk itu. Tapi mulailah menjawab, mulailah mendudukkan masalahnya, mulailah menyatukan hati-hati mereka dengan mengingatkan mereka tentang iman. Lalu mengajak mereka bertakwa kepada Allah, nurut sama Allah dan Rasulnya. Lalu ajak mereka islah. Jelaskan bahwa islah itu penting. Kita diperintahkan untuk islah. Pahalanya besar. Akan dapat keberkahan. Ini perintah dari Allah. Nurutlah sama Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Allah mengatakan ketika menjelaskan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah dalam setiap urusan dan perkara kalian. Kalian nanya apa? Masalah uang, okay. Bertakwa kepada Allah dalam menyikapi uang ini. Wa aslihu fima bainakum dan islah, terus islah, kedepankan islah, bukan kedepankan uangnya, kedepankan islah, bukan kedepankan haknya, tapi kedepankan islah. Ingat An-Nisa, wasulhu khairun. Islah, persatuan di atas kebenaran, lalu perdamaian, itu lebih baik di dunia dan di akhirat. Jangan pakai logika kita. Anak rugi dong kayak gini. Allah yang berfirman, israh itu lebih baik. Makanya kan di An-Nisa 18 kita kata, tanggalkanlah atau pangkaslah hak Anda. Paling untuk sementara waktu. Jangan ngotot. Jangan bilang saya rugi, nanti saya gimana. Allah yang berfirman, islah itu lebih baik buat kita. Di dunia kita dan di akhirat kita. Masa kita gak percaya sama Allah? Lalu Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wala tadzalamu wala takhasamu wala tashajaru. Jangan saling menzalimi dan jangan saling bermusuhan. Dan jangan saling buat masalah dan membenci. Itu ditekankan dulu, itu maksudnya bertakwalah kepada dan islahlah. Pokoknya enggak ada saling zalimi ya gitu. Dan jangan saling bermusuhan. Itu diwanti-wanti sama Allah dan Rasulnya. Sebelum Allah jelaskan ini punya buat siapa, gimana pembagiannya, ditekankan dulu. Pokoknya apapun ketetapannya, jangan ada permusuhan dalam masalah ini. Jangan ada kebencian jika kalian beriman. Jangan sampai ada kerenggangan gara-gara masalah ini. Masalah uang, masalah materi, dan seterusnya. Jangan. Jadi itu pondasi dulu. Ketika kita mau bicara masalah uang, masalah segala macam, prinsip pertama, jangan sampai ini menyebabkan permusuhan. Jangan sampai ini menyebabkan kerenggangan. Jangan sampai ini menyebabkan saling benci. Kebersamaan kita jauh lebih mahal. Dan uang atau materi atau hak dunia kita gak akan kemana. Kalau kita benar-benar gak dapat di dunia, Allah akan ganti di akhirat. Kita akan dapat di akhirat. Dan itu tadi rezeki itu kalau Allah takdirkan gak akan kemana-mana. Jadi kalau memang itu Allah takdirkan kita dapat sejumlah sekian atau hal tersebut, nanti kita akan dapat dari sisi lain. Dan dia akan bayar itu di akhirat nanti, enak kita. Karena rezeki semua milik Allah. Qulil anfalu lillah. Katakan, harta itu milik Allah. Harta itu milik Allah. Kalau ada hamba Allah yang zalim sama kita, dan yang punya harta tetap menginginkan harta itu dikasih ke kita, dia akan kasih lewat jembatan lain. Dia akan kasih lewat hamba yang lain. Dia akan kasih lewat kotak yang lain. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah itu dulu yang harusnya, pokoknya gak ada permusuhannya, gak ada saling zolimi, gak ada permusuhan, jangan ada saling renggang. Lalu kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tafsir ayat ini, fama atakumullahu minal huda wal ilm khairun mimma takhtasimuna bisababihi. Dan apa yang Allah berikan kepada kalian dari hidayah dan ilmu itu lebih baik daripada hal yang kalian perebutkan dan akhirnya kalian jadi saling bermusuhan gara-gara itu. Lihat, hidayah dan ilmu itu jauh lebih baik dibanding dunia yang kita perebutkan, materi yang kita perebutkan. Makanya diriwayatkan kan Ali bin Abi Thalib mengatakan itu. Kata Ali bin Abi Thalib diriwayatkan radhiyallahu taala anhu, kami ridho jika Allah memberikan kami ilmu dan memberikan musuh kami harta. Kami ridho. Karena keyakinan mereka, ilmu itu lebih mahal, lebih mewah, lebih baik. Jadi apa yang Allah kasih dari hidayah dan ilmu itu lebih baik daripada apa yang kalian perebutkan itu. Lalu Allah sebutkan wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, taatilah Allah dan Rasulnya dalam pembagian harta itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Lalu lihat keduanya, kalau kita lihat tadi diingatkan lagi, seorang mukmin itu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar, kalau dibacakan ayat imannya bertambah, makin diblok semua potensi untuk ribut masalah. Baru setelah panjang lebar ayat ke-41 Allah jelaskan dan clear, aman. Itu ada. Semua terima karena mukaddimahnya bagus. Mukaddimahnya luar biasa. Dan Allah mengajarkan hal ini. Seringkali kita gagal mengislah dua atau lebih dari dua pihak karena kita tidak tepat dalam memberikan mukaddimah atau pendahuluan. Mukaddimah itu pendahuluan, opening. Atau gak pakai mukaddimah sama sekali. Orang gak ngerti. Kalau gak bisa gitu dong. Aku ini dizolimi. Tapi kalau dijelaskan, tenang. Ini semua punya Allah. Gak akan hilang. Tenang dulu, sabar. Yang penting bertakwa sama Allah. Ingat, bertakwa itu wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Jadi ketika mereka, para sahabat, diingatkan untuk bertakwa, kan yang diingat itu keutamaan takwa, rezeki dijaga sama Allah, jalan keluar pasti akan dikasih. Jadi luar biasa. Lalu diingatkan lagi, kalau disebutkan nama Allah hati itu bergetar. Artinya Allah itu yang harus diagungkan, bukan uang, bukan materi, bukan yang lain. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, imannya bertambah. Hadirin yang Allah muliakan, ini hal penting. Ingatkan tentang iman, khususnya dalam kasus-kasus sensitif. Kalau kita langsung bawa ke ranah harta, ya gak heran kalau banyak yang ribut, hadirin. Kalau kita hanya bicara secara duniawi, ya gak heran banyak yang bertengkar. Tapi kalau dibawa ke ranah iman, ini bukan punya kita kok. Dan kalau dizolimi, yang zolim itu akan bayar. Kalau gak di dunia, di akhirat. Dan kalau itu memang jatah rezeki kita, kita akan dapat dari pihak lain atau dari pihak dia mungkin, tapi mungkin bukan sekarang. Emangnya, hadirin sekalian, emangnya orang yang zalim hari ini pasti su'ul khotimah, kan enggak. Bisa jadi tahun depan dia dapat hidayah. Lalu dia takut sama Allah, dia datang ke kita, mohon maaf sekali lagi, saya salah tahun lalu, saya sudah bertekad, saya harus ganti. Bahkan sebagaimana sebagai permohon maafnya, saya akan kasih dua kali lipat misalnya. Jangan senyum-senyum dulu, ya, belum tentu juga begitu. Tapi kasus kayak gitu tuh ada. Jadi kalau emang itu rezeki kita, gak akan kemana. Misalnya demikian. Itu poin. Karena kan kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya, salah satu penyebab terbesar istilah itu tidak tercapai itu apa? Wa uhdiratil anfusushuh. Ini masalah ego, hawa nafsu, arogansi. Makanya ego, hawa nafsu, arogansi harus dipadamkan dulu. Dengan apa? Dengan iman, dengan ketakwaan, dengan keyakinan bahwa yang Allah putuskan pasti jauh lebih baik daripada logika saya, perasaan saya, dan hawa nafsu saya. Itu poin. Dan poin terakhir yang bisa kita bahas dengan segala keterbatasan kita, bahwa islah atau perdamaian akan bisa tercapai, bahkan mudah tercapai, jika kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Makanya kenapa masalah anfal ini mudah selesai? Karena semua sepakat untuk bertakwa dan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Makanya itu yang Allah tekankan. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah, maka bertakwalah kepada Allah. Karena kalau orang semua, orang sudah bertakwa, semua sepakat, dan takwa menjalankan perintah kan, dan menjauhi larangan. Itu kan takwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah melarang kita ribut gara-gara masalah. Oke, saya siap. Saya enggak mau ribut lagi. Terus oke, gimana solusinya? Kembalikan aja ke Allah dan Rasulnya. Oke, kita lihat Al-Qur'an bagaimana? Kita lihat hadis-hadis Nabi SAW bagaimana? Kita lihat keterangan para ulama kita bagaimana? Dari sahabat Nabi SAW, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari ulama-ulama kita, imam yang empat bagaimana? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Kalau semua sepakat, ya itu berarti poinnya. Kalau terjadi perbedaan, apakah perbedaannya kuat atau, dan ini adalah hal ijtihad, atau ini ada miss dari satu dua pihak. Kalau ada miss satu dua pihak, maka kita jelas-jelas harus mengikuti dalil. Tapi kalau ini khilaf yang kuat dan semuanya kembali ke dalil, maka inilah ranah toleransi. Sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama-ulama kita. Atau dikembalikan kepada pihak yang berwenang. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau hakim sudah memutuskan, maka tidak ada lagi perbedaan. Itu dalam masalah peradilan. Kalau dalam masalah misalnya dalam masalah bepergian, safar, maka amirul safar yang menentukan kalau terjadi perbedaan. Yang ijtihadi ya, amirul safar yang menentukan. Karena makanya kan disuruh, karena Nabi SAW memerintahkan kita menunjuk pemimpin safar. Safar itu bepergian jauh. Harus ada amir, amir itu pemimpin safar. Di antara fungsi amir untuk memutuskan kalau ada masalah-masalah perbedaan. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya tuh enaknya luar biasa. Asal kita jujur ya hadirin ya. Kalau kita benar-benar itu hati kita beriman kepada Allah, mencintai Allah, dan ini dibuktikan dengan sikap zahir kita. Yang penting Allah dan Rasulnya bilang A, A, B, B, C, C. Makanya salah satu kalimat hikmah mengatakan idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Kalau cinta Anda tulus, maka semuanya mudah. Semuanya mudah. Kalau cinta Anda tulus, maka semua mudah. Iya gak sih? Iya. Lihat aja orang yang jatuh cinta, semua mudah bagi dia. Semua mudah. Padahal kita lihat kok ribet banget nih orang. Kok kamu mau sih ribet-ribet? Enggak, gak ada yang ribet. Ya karena lagi jatuh cinta hadirin. Ya sama kalau hamba itu benar-benar mencintai Rabb-nya, benar-benar seseorang muslim itu mencintai Rasul-nya, semuanya mudah. Gimana masalahnya? Udah kembalikan aja kepada Allah dan Rasul-nya, udah selesai. Saya ikut aja lah. Saya ikut aja. Pokoknya Allah bilang A, saya A, B, B. Lihat sekali lagi, lihat bagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim dan Hajar menyelesaikan masalah yang sangat besar, ditinggal loh. Tanpa menjelaskan berapa lama ditinggal, tambah dan komunikasi enggak seperti sekarang. Itu cuman poinnya Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Iya, kalau begitu Allah gak sia-siakan kita. Gitu. Katanya kapan kamu pulang? Kamu tuh ngapain aja sih? Emangnya gak bisa ditunda? Emangnya harus ya kamu pergi? Terus gimana kita komunikasi? Pulsa aku jangan lupa untuk diisi terus ya. Terus aku di sini kalau mau beli, kalau mau belanja, ada tukang sayur apa enggak? Tukang buah gimana? Onta-onta mana onta? Aku nggak lihat onta di sini. Terus aku transportasinya gimana? Aku bilang gitu tuh, subhanallah. Itu kan masalah besar, hadirin. Masalah besar. Di saat banyak suami ketika misalnya harus dinas atau disuruh berada di sebuah atau harus dinas atau tinggal di kota yang berbeda atau di negara yang berbeda dan gak bisa bawa istri, itu seringkali pengkondisiannya tuh lama hadirin. Nabi Ibrahim itu gak, cuman begitu aja. Cuman balik badan pergi. Ditanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Iya. Kalau begitu Allah gak sia-siakan. Bayangkan itu sederhana sekali. Ketika di awal-awal hijrah, Nabi SAW ditanya sama sebagian sahabat yang ditekan, dizolimi, disakiti. Nabi SAW mengatakan, saya diperintahkan untuk bersabar. Artinya kita saat ini perintahnya adalah sabar, bukan bereaksi. Kalimat sabar, sabar, sampai kapan kita sabar? Nggak bilang gitu. Hadirin Allah muliakan. Fattakullah wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah. Lihat yang pertama kali, takwa kepada Allah. Baru wa aslihu dhata bainikum. Perbaiki hubungan kalian. Damaikan. Jadi damai sini bukan karena kepentingan dunia. Islah itu bukan untuk kepentingan dunia, tapi bagian dari ketakwaan. Pondasinya itu ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita bisa dengan taufik Allah menerapkan, turunkan ego, dan semua untuk meraih ketakwaan dan menyelesaikan masalah itu, kembalikan aja kepada Allah dan Rasulnya. Buka literasi, buka Quran kita, buka hadis kita, buka keterangan ulama kita, buka aja. Insya Allah kita akan dapat titik temu dalam waktu yang singkat. Yang jadi masalah kan ketika ego muncul, lalu kepentingan yang dikedepankan, ayat yang disisihkan, hadis yang ditepikan, atau kalau ini perbedaan yang kuat diantara ulama, kita ngotot dengan pandangan yang kita pilih dan kita paksakan orang harus ikut kita, akhirnya kan ribut. Padahal kalau kita kembali ke kaidah, semua atau banyak masalah akan clear dengan lembut, dengan halus, tanpa ngotot-ngototan. Kan nggak perlu teriak-teriak, kasih ayat aja, kasih hadis aja. Apa keterangan ulamanya? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Apa kata Imam Ahmad misalnya? Apa keterangan Imam Malik? Apa keterangan Imam Abu Hanifah rahimahullah? Apa keterangan Sa'id bin Musayyib? Apa keterangan Imam Nawawi misalnya? Atau Imam Ar-Rafi'i misalnya? Diangkat aja. Selesai. Apakah semua sepakat atau terjadi perbedaan? Banyak hal yang akan terurai, hadirin, kalau kita membangun islah itu dari pondasi ketakwaan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan hidayahnya, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.